Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalahu ba'du. Qala imamul muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab at-tahara babu sifatil wudu'i wa kamalih. Babu fadl wudu' wassalatu aqibuhu sifatil wudu' khalas. Fadlil wudu' babu fadlil wudu'i was-salati aqibahu. Qala haddatsana Qutaybah ibn Sa'id wa Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali wal-Labsu li Qutaybah. Qala Ishaq qala akhbarana wa qala al-akharan. Qala haddatsana Jarir an Hisham bin Urwah an abih an Humran maula Utsman qala sami'tu Utsman bin Affan wa huwa bi fina'il masjid faja'ahu al mu'adhdhin 'inda al 'asr fada'a bi wudu'in fatawaddo'a thumma qala wallahi la uhaddithannakum haditsan laula ayatun fi kitabillah ma haddathtukum inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawaddu'u rajulun muslimun fayuhsinu al-wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma aftah alayna hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في صحيحه باب فضل وضوء وصلاة عقبه. Berkata مسلم رحمه الله باب tentang keutamaan وضوء dan keutamaan salat selepas wudu, salat setelahnya. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Humran, maulanya Utsman, budaknya Utsman, dia berkata, aku mendengar Utsman bin Affan ketika dia ada di teras masjid, maka ja'ahul mu'adzinu 'indal 'ashr, datanglah muadzin mengumandangkan adzan kala itu waktu asar. Fada'a biwudu'in fatawadda. Maka Utsman memerintahkan agar dibawakan untuknya air. Maka dia pun berwudu. Tsumma qala, kemudian berkata Utsman, wallahi la uhaddithannakum haditsan. Demi Allah, aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis. Laula ayatun fi kitabillah ma haddatsukum. Sekiranya bukan karena ada satu ayat dalam kitab Allah itu Quran, niscaya aku akan tidak beritahukan kepada kalian hadis ini. Yaitu ayat yang berbunyi, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah yal'anuhumul la'inun. Ya, kata dia, kalau Allah bukan karena ayat ini, itu ayat yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa ayat-ayat kami yang jelas, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Kalau tidak khawatir kena laknat karena menyembunyikan ilmu, niscaya tak akan kusampaikan hadis ini. Sungguh aku mendengar inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku benar-benar mendengar Rasulullah pernah bersabda, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'ah. Tidaklah ada seorang muslim yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Kata-kata fayuhsinul wudu', menyempurnakan wudu, menunjukkan wudu wajib disempurnakan. Bukan wudu asal-asalan. Semua anggota wudu wajib ya, disempurnakan untuk mencucinya yang dicuci dan diusap yang diusap. Fa yusalli salatan, kemudian setelah itu dia salat, illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha taliha, kecuali Allah ampunkan baginya antara ya dia dan antara salat yang datang setelahnya. Ini menunjukkan keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu jika disempurnakan diiringi dengan salat, maka akan diampunkan dosa-dosa yang ya dilakukan antara salat itu dengan salat berikutnya, dengan syarat bahwasanya harus disempurnakan wudunya. Naam. Qala wa haddatsana Abu Khuraib qala haddatsana Abu Usama tahwil qala wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Abu Khuraib qala haddatsana Waqi' tahwil qala wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan jami'an an Hisham bi hadzal isnad wa fi hadis Abi Usama ayuhsinu du'ahu summa yusalli al-maqtuba. Imam Muslim menambahkan jalur lainnya dengan lafaz fayuhsinu wudu'ahu, dia menyempurnakan wudunya, summa yusalli al-maqtuba, kemudian dia selepas itu mengerjakan salat yang diwajibkan, yang di atas salat secara mutlak dan salat yang diwajibkan. Naam. Qala haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Abi an Salih qala bin Shihab walakin Urwah yuhaddisu an Humran annahu qala falamma tawaddaa Utsman qala wallahi la uhaddisannakum hadisan wallahi laula ayatun fi kitabillah ma haddastukumuhu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatawaddau rajulun fayuhsinu du'ahu summa yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Qala Urwah al-ayah innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi ta'ala Al-la'inun. Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya dari jalur Urwah, bahwasanya Urwah bin Zubair memberitakan dari Humran maulanya Uthman, bahwasanya dia berkata tatkala Uthman berwudu, maka berkata Uthman selepasnya, wallahi la uhadithannakum hadithan, demi Allah aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis, wallahi laula ayatun fi kitabillah, demi Allah sekiranya bukan ada satu ayat yang terdapat dalam kitab Allah, ma haddatsukumuhu, aku tidak akan memberitakan kepada kalian. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu, tidaklah ada seorang laki-laki yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, thumma yusalli salata, kemudian dia mengerjakan salat. Kata-kata as-salat menunjukkan keumuman, dia mengerjakan salat apapun, dan di atas salat yang fardu, yang wajib ini salat apapun juga. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal salati allati taliha, kecuali akan diampunkan baginya dosa-dosanya antara salat tersebut dengan salat yang berikutnya. Berkata Urwah, ayat ini maksudkan ayat yang berbunyi innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ayat yang membuat Utsman menyampaikan hadis itu ayat yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan berupa petunjuk dan penjelasan, ulaika min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan bagi manusia, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu yang akan dilaknat oleh Allah. Ya, malaikat-malaikat dan manusia. Kalau bukan karena ayat ini saya tidak aku sampaikan. Ya. Jadi dalam hadis ini ada kata-kata as-salah, menunjukkan bahwasanya wudu ini kapanpun juga dia berwudu, kemudian dia salat, apapun salatnya, kecuali akan menyampunkan dosa-dosanya antara sholat itu dan dengan sholat yang berikutnya. Qala haddatsana Abdu bin Humaydin wa Hajjaj bin Sya'ir kilahuma an Abi al-Walid qala Abdun qala haddatsani Abu al-Walid qala haddatsana Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin al-As qala haddatsani Abi an Abihi qala kuntu 'inda Utsman bada'a bi tahurin فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت صلاة مكتوبة نعم سيد تحضره صلاة maktubatun ayuhsinu du'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minal dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kullu. Hadis berikutnya dari jalur Sa'id ibn al-As. Ya. Dari jalur Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As. Dia beritakan dari ayahnya, dia berkata, "Kuntu 'inda Utsman." Ya, kata Sa'id ibn al-As, "Aku berada di sisi Utsman. Fada'a bi tahurin." Maka dia memanggil air. Jika sebelumnya riwayatnya daripada Humran, maulanya Utsman, dari yang lain, maka Utsman memanggilkan, memintahkan untuk dihadirkan baginya air wudu. Ya, faqal, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man imri'in muslimin, tidaklah ada seorang muslim, tahduruhu salatul maktubah, yang datang padanya kewajiban salat lima waktu atau salat yang wajib. Ya, ini menekankan maksud sholat adalah sholat yang wajib. Fayuhsinu wudu'aha. Kemudian dia menyempurnakan wudu'nya. Wa khusyu'aha wa ruku'aha. Dia pun menyempurnakan sholatnya. Dengan kekhusyukannya dan dengan sempurnanya ruku'nya. Ya. Illa kanat kafaratan lima qablaha. Minad dunub. Kecuali hal itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadhalika dahru kullu, dan hal ini seterusnya sepanjang masa. Manakala dia berwudu dengan baik dan benar, kemudian salat dengan khusyuk, menyempurnakan rukuknya, kekhusyukannya, maka salatnya ini akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Ya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya wudu dan salat dengan benar ini mengukurkan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar dapat diampunkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyuruh kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Bila mana kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Banyak sekali amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Antaranya adalah wudu, menyempurnakan wudu, kemudian salat. Kemudian kata Nabi, as-salawatul khams, antara salat lima waktu, wal jum'atu ila jum'ah, antara Jumat yang satu dengan yang lain, wa ramadhan ila ramadhan, antara ramadhan yang satu dengan ramadhan yang berikutnya, tahun berikutnya. Artinya per hari lima kali sehari semalam. Ya, kemudian per minggu antara Jumat ke Jumat, per tahun antara ramadhan dengan ramadhan. Wal umratu ila umrah, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain. Kalau dia misalnya 30 tahun baru umrah kedua, maka jarak antara umrah pertama dan umrah kedua ini, antara Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, salat yang satu dengan lain, mukaffiratun lima bainahunna, akan mengugurkan semua dosa-dosa kecil yang terdapat di antara keduanya. Idza jtunibatil kaba'ir, selama dijauhi dosa-dosa besar. Ya, banyak sekali dosa penghapus-penghapus dosa kecil. Ya, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, barang siapa yang puasa Ramadan dengan panggilan keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, akan dihapuskan baginya dosa-dosanya telah lampau. Maksudnya dosa kecil banyak. Pertanyaannya, kalau anda kata dosa-dosa kecilnya habis, tak ada dosa-dosa kecil karena banyaknya mencuci dosa tersebut, mau diapakan lagi tambahan daripada amal-amalnya? Jawabannya kata Al-Hafiz, jawabannya kata Imam Nawawi rahimahullah, maka dosa-dosa ini, kalau tak ada lagi dosa-dosa kecil, ya maka ini akan menjadi baginya hasanat, kebaikan-kebaikan. Berubahlah dia menjadi penambah berat kebaikan-kebaikannya. Ya. Karena banyaknya yang menghapuskan dosa-dosa kecil, antara sholat dengan sholat, antara ini dengan ini, banyak sekali. Bagaimana kalau sudah habis dosa-dosa kecilnya? Ini amalan untuk apa? Jawabannya untuk menambah timbangan kebaikan. Ya. Dan kata Ibn Nawawi rahimahullah, kalau andai kata semuanya sudah terpenuhi, bisa saja dosa-dosa kecil ini juga meringankan daripada dosa besar. Ya, meringankan dosa besar. Adapun dosa besar hanya dapat diampunkan pertama dengan taubat, yang kedua dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Karena ada orang-orang yang datang di hari kiamat membawa dosa-dosa besar, ada yang Allah hukum masukkan ke dalam neraka, dibakar, kemudian dikeluarkan. Ada juga yang dihukum, yang tidak dihukum Allah, melainkan Allah maafkan, Allah ampunkan dia. Dosa besar hanya dapat digugurkan, dihapuskan dengan taubat, itu yang pertama. Yang kedua dengan rahmatullah, rahmat Allah, wa fadluhu, karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampunkan selain daripada itu, daripada syirik, kepada siapa yang dia kehendaki. Mana tidak mengampunkan ini bila mana dia tidak bertobat, mati dalam keadaan membawa dosa tersebut. Kalaulah seseorang bertobat di dunia, maka sebesar apapun dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tak ada. At-taibu min adz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang tobat daripada dosa, seolah-olah tak punya dosa. Di dalam hadis ini Al-Imam Muslim menyebutkan jalur dengan jalurnya daripada Uthman, tidaklah ada seorang Muslim pun yang datang baginya waktu salat yang wajib. Dia sempurnakan wudunya, dia sempurnakan khusyuknya dan rukuknya. Tidak sembarangan salatnya, khusyuk, rukuknya sempurna. Salatnya tidak sebagaimana salat pato ayam, tergesa-gesa tanpa tumanina, kecuali sholatnya ini dan wudunya ini mengampunkan dosa-dosanya. Ya, yang telah berlalu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kullu, dan hal ini sepanjang masa. Bila mana dia wudu sempurna, sholatnya pun khusyuk sempurna, akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Di antara penghapus dosa-dosa, ya tadi saya sebutkan apa saja tadi, taubat dosa besar, kemudian fadlullah, karunia Allah dan rahmatnya. Ada juga yang dapat menghapuskan dosa secara umum, ya, yaitu istighfar. Istighfar, kemudian ya berbagai macam perkara-perkara musibah yang mendatangi hamba, yang membuatnya tak nyaman, penyakit, kehilangan orang cintainya. Ya, musibah-musibah ini bila seorang menerimanya dengan lapang dada dan sabar, akan dapat menghapuskan dosa-dosa. Ya, karena itulah sebagian orang masuk surga dengan musibah. Kalau enggak didatangkan kepadanya musibah, dia enggak masuk surga. Atau jika Allah ingin menyempurnakan tingkatnya di surga, kalau enggak diberikan kepadanya musibah, penyakit dan semacamnya, dia enggak sampai kepada tingkat di surga. Di antara rahmat Allah, Allah datangkanlah kepadanya berbagai macam ujian-ujian kehidupan berupa musibah-musibah pada hartanya, keluarganya, dirinya dan seterusnya. Ya, bahkan terkadang orang kena musibah yang begitu banyak menghadap Allah dalam keadaan suci daripada dosa, karena musibahnya telah mencuci semua dosa-dosanya. Di antara penghapus dosa lainnya adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Ya, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kata Nabi, wa'atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan menghapuskannya. Ya. Inilah penghapus-penghapus dosa. Naam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ahmad bin Abdat ad-Dabbi qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa ad-Darari wa huwa ad-Daro Wardi an Zaid bin Aslam an Humran maula Utsman qala ataitu Utsmana bin Affan bi wadu'in fatawaddaa tsumma qala inna nasan yatahaddatsuna ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha la adri ma hiya illa anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa misla wudu'i hadza thumma qala man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan wa fi riwayatin fi riwayat ibn Abdata ataitu Utsmana ibn Mandata wa fi riwayat ibn Abdata ataitu Utsmana fatawaddaa. Al-Imam Muslim menyebutkan lagi jalurnya daripada Humran maulanya Utsman. Utsman perintahkan Humran membawakan untuknya air wudu. Kemudian dia pun berwudu sembari berkata, sesungguhnya orang-orang banyak menceritakan dari Nabi SAW hadis yang mereka dengar, yang aku tak tahu apa dia. Tetapi aku benar-benar melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wudukku ini. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, man tawaddaa hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilatan. Adalah salatnya dan jalannya ke masjid merupakan tambahan pahala. Karena dosa-dosanya sudah dihapuskan, untuk apa lagi? Kalau sudah kita dihapuskan, maka salatnya menjadi tambahan ganjaran. Ya, dan jalannya ke masjid pun demikian. Adapun dosa-dosa kecilnya sudah dihapuskan. Kalau masih berlebih, maka amalan berikutnya itu adalah menambah berat timbangan kebaikannya. Ya, maka salatnya dan jalannya semuanya merupakan bonus belaka, karena semuanya sudah dihapuskan, tak ada lagi bebannya. Ya, ini menunjukkan keutamaan wudu dengan sempurna dan salat. Dan bagaimana Utsman berwudu sudah disebutkan pada hadis yang pertama kali kita bahas. Ya, di mana Utsman mencuci telapak tangannya, kemudian Utsman mengambil air berkumur-kumur sambil memasukkan ke hidungnya dan mengeluarkannya setelah 3 kali. Setelah itu Utsman mencuci wajahnya 3 kali, Utsman mencuci tangannya 3 kali sampai ke siku, kemudian Utsman mengusap kepalanya dari arah depan sampai ke belakang, kemudian mengusap telinga 1 kali. Setelah itu Utsman mencuci kedua kakinya 3 kali sampai ke mata kaki. Inilah sifat wudu Utsman. Yang kata Utsman, beginilah kulihat Nabi berwudu, dan inilah sifat wudu yang sempurna. Ya, maka tirulah atau lakukanlah. Jangan dibahas persen ulama ini tak wajib, yang ini yang rukun, yang ini enggak apa-apa ditinggalkan, tak usah. Sempurnakan sebagaimana Nabi kerjakan. Karena sebagian orang ulama ketika membahas membeda-bedakan ini wajib wudu, ini sunnah wudu, bukanlah maknanya mereka ketika berwudu hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak, sebagai bentuk ilmu saja. Yang mana ini kalau ditinggalkan enggak masalah. Ya, misalnya dia tak mencuci tangan sebelum berwudu, tak masalah. Langsung dia mencuci, maksudnya langsung dia berkumur-kumur dan masukkan air ke hidungnya dan mengeluarkannya. Atau dia tak berkumur-kumur, tak masuk air ke hidungnya, menurut sebagian ulama enggak ada masalah. Langsung mencuci wajahnya. Karena berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung adalah perkara dipersisikan. Sebagian mengatakan itu bagian daripada wajah, maka wajib dilakukan padanya. Wajib berwudu dengan berkumur-kumur dan mengeluarkan air ke hidung setelah dimasukkan. Wajib karena dia masuk ke dalam pengertian mencuci wajah. Ini pendapat sebagian ulama sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah. Artinya kalau dia enggak berkumur-kumur, enggak masukkan airnya ke hidung, maka tak sah wudunya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, wajah ya wajah, berkumur-kumur tambahan. Ayat memerintahkan kita untuk mencuci wajah saja. Karena dalam Quran juga ada perintah wudu. Ya, idza qumtum ila sholati, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Tak ada padanya membasuh tangan, tak ada padanya kumur-kumur, tak ada padanya masukkan air ke hidung dan ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Langsung Allah katakan, idza qumtum ila sholat, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ila marafiq, cucilah tangan-tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ila ka'bah, cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini yang termuat dalam Quran. Ya, mana telinga, kata mereka, ini menunjukkan telinga tak wajib karena tak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, bagian mengatakan telinga masuk ke dalam mengusap kepala, karena Rasulullah SAW setelah mengusap kepala langsung membasuh telinga. Artinya ini perkara-perkara khilaf, jauhkan dulu. Inilah wudu Nabi, kerjakan seperti itu. Naam. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id bin Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wal Labs li Qutaybah wa Abi Bakr qalu haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi an-Nadhr an Abi Anas anna Utsman tawaddaa bil maqa'id fa qala ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian dalam riwayat berikutnya, dalam jalur berikutnya ini, ya. Dari hadis Abu Anas bahwasanya Uthman berwudu. Bahwasanya Uthman bin Affan berwudu. Tawaddu'a bil maqa'idi. Ya. Maqa'id adalah merupakan tempat-tempat mereka berjual beli dahulu kala, warung-warung kecil. Ya. Atau dia adalah merupakan tempat yang dekat dengan masjid Nabi SAW, tempat mereka berjual beli. Ya, di sini disebutkan bahwasanya dia berwudu di tempat itu. Ya, bukan di tempat wudu. Ya, karena yang namanya tempat wudu di masjid itu datang belakangan. Dahulu masih mereka berwudu di rumahnya. Lambat laun dibutuhkan tempat wudhu, dibuatlah tempat wudhu. Ya. Kemudian faqala ala urikum wudhu'a Rasulillah, kata Uthman, maukah kalian kutunjukkan bagaimana wudhu Nabi? Thumma tawaddu'a salasan, kemudian dia pun berwudhu dengan tiga kali. Di sini ada tambahan salasan. Maka di sini menunjukkan disunnahkan membasuh dan mencuci, mengusap anggota wudhu yang dicuci, yang diusap tiga kali. Dan inilah madzhab Syafi'i rahimahullah dan Syafi'iyah. Sehingga mereka mengatakan dari hadis ini mengusap kepala pun tetap tiga kali, tiga kali. Karena perawi hadis ini mengatakan maka Utsman berwudu tiga kali, tiga kali. Dan sifatnya umum, semuanya tiga kali, tiga kali. Mulai daripada mencuci tangan sebelum berwudu, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, mencuci wajah, mencuci tangan dan mengusap kepala. Masuklah di sini berarti mengusap kepala. Karena itulah mengusap kepala itu sebagaimana mengatakan tiga kali berdasarkan dari riwayat-riwayat semacam ini. Ya, sebagian mengatakan tidak cukup sekali. Ya, karena ketika perawi mengucapkan tentang Utsman tiga kali adalah sebagian besar anggota wudhunya dicuci tiga kali. Adapun kepala diusap sekali. Dan sepakat para ulama bila mana semua anggota wudhu dicuci sekali saja sah wudhunya. Cuci tangan sekali susah, masukkan air berkumur-kumur sambil masukkan air ke hidung sekali mengeluarkannya sah, mencuci wajah sekali sah, mencuci tangan sekali sah, mengusap sekali sambil ke telinga, mencuci kaki sekali, semua anggota tubuh itu jika dicuci sekali sah, jika dicuci dua kali lebih utama, jika dicuci tiga kali sempurna keutamaannya. Bila mana sebagian sekali, yang lain dua kali, yang lain tiga kali, enggak ada masalah. Minimalnya sekali, maksimalnya tiga kali. Lebih daripada tiga kali dengan i'tiqad maka dia menjadi bid'ah, dilarang. Ya, tak boleh lebih daripada tiga kali. Karena Nabi tak pernah lebih daripada tiga kali sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi'. قال أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أدعو لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيد عليه نطفة وقال عثمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينها كفارات لما بينها طيب لما بينها نعم Berkata Imam Muslim rahimahullah, ia menyebutkan dengan jalurnya dari Humran, maulanya Utsman, namanya Humran bin Aban. Berkata Humran, kuntu adu li Utsman tahuru, aku sudah terbiasa menyiapkan untuk Utsman air wudunya. Ya, ini menunjukkan ya tak mengapa jika seseorang berwudu disiapkan untuknya air terlebih dahulu oleh orang lain, anaknya, pembantunya, istrinya, tak mengapa. Fama ata alaihi yaumun illa huwa yufidhu alaihi nutfatan, tak pernah melewati hari kecuali Utsman mandi dari air tersebut. Ya, jadi Utsman bin Affan selalu menggunakan air tersebut bukan hanya untuk wudu tapi melainkan daripada itu juga dia ya mandi daripada air tersebut agar lebih bersih baginya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar dapat lebih banyak pahala. Dia merasa tak cukup untuk berwudu, agar lebih utama dia pun mandi. Ya, maka tak mengapa seorang mandi setelah itu dia berwudu ketika mau salat, tapi bukan menjadi kewajiban. kecuali jika dia junub maka wajib mandi. Ya, bahkan sebagian daripada ulama-ulama hadis karena khawatirnya takutnya mereka dengan hadis Nabi SAW dalam menyampaikannya, sebelum menyampaikan hadis Nabi dia mandi terlebih dahulu dalam bentuk mengagungkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata budaknya, setiap hari dia mandi daripada tempat daripada air wudu tersebut. Wa qala Utsman, maka berkata Utsman, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda insirafina min salatin hadhihi. Pernah Rasulullah menyampaikan kepada kami hadis selepas salat semacam ini, seperti ini. Qala Mis'arun urahal asr. Berkata perawi di bawah namanya Mis'ar, ya, peristiwa itu terjadi selepas Nabi pulang salat asar. Faqala ma adri, uhadithukum bisyai'in aw askut. Kata Uthman, aku tak tahu, kira-kira akankah, kata Uthman, kala itu Nabi bersabda. Kata Nabi, aku tak tahu apakah hadis ini akan kuberitakan kepada kalian atau aku diam. Fakulna, kata Uthman, kami pun berkata, ya Rasulullah, in kana khairan fahadithna. Kalaulah kiranya hadis itu mengandung kebaikan, dalamnya ada amalan-amalan dapat kami amalkan agar bertambah amalan kami, agar kami bersemangat mendengarnya, agar kami bersemangat beramal, sampaikan. Wa in kana ghaira dhalik fallahu wa rasuluhu alam. Andai kata bukan hadis tersebut berkaitan dengan amalan yang kami bisa kerjakan, kami semangat mengerjakannya dengan jarannya, kami kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW bersabda, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim, yatatahharu, berwudu, fayutimmu tuhurah, dia sempurnakan wudunya, alladhi kataballahu alaihi, Allah wajibkan atasnya, fayusalli hadhihi salawatil khamsa, kemudian dia berwudu dengan mengerjakan salat lima waktu ini. Menunjukkan satu kali wudu bisa dikerjakan tuh salat lima waktu, selama tidak batal. Illa kanat kafaratin lima bainaha, kecuali wudu ini akan menjadi, wudu dan salat ini akan menjadi penghapus dosa-dosa antara salat satu dengan salat yang lain. Nah, قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي تحويل قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. نعم. هذا حديث بن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. الإمام مسلم menyebutkan jalurnya pula dari riwayat Syu'bah dari Jami' bin Syaddad. Dia berkata berkata Jami' bin Syaddad, aku pernah mendengar Humran bin Aban maulanya Uthman yuhadditsu Aba Burdah, Humran bin Aban meriwayatkan satu hadis kepada Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Ash'ari fi hadzal masjid, di masjid ini. Humran menyampaikan hadis kepada Abu Burdah di masjid ini, fi imarati Bishrin, dalam masa kepemimpinan gubernur Bishr. Anna Uthman bin Affan qal, Uthman bin Affan pernah bersabda, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atamma al-wudu'a kama amarahu Allah taala, siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran, ya, fassalawatul maktubatu kafaratun lima bainahunna, maka salat lima waktu ini menggugurkan dosa-dosa yang terdapat di antara keduanya. Nah, qala haddatsana Harun bin سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال تودع عثمان بن عفان يوما ودوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع فأحسن الودوء ثم قال من تودع هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. Dalam riwayat berikutnya dari Humran bin Aban juga dia menceritakan tentang tuannya Utsman. Utsman bin Affan berwudu. Wudu yang baik. Ini sempurna. Kemudian dia berkata, maksudnya Utsman, aku melihat Rasulullah berwudu dan Rasulullah menyempurnakan wudunya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man tawaddaa hakadha?" Siapa yang berwudu seperti ini, dan sifatnya kembali kepada sifat wudu Utsman yang awal kita bahas, yang tadi saya berulangi. Barang siapa yang berwudu seperti ini, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar mendatangi masjid, la yanhazuhu illa salah, tidaklah dia itu bergerak, ya, beranjak dari tempatnya ke masjid kecuali karena ingin salat. Memang gerakannya adalah salat, dia mau salat ke masjid, bukan yang lain, bukan kepentingan-kepentingan lain. Ghufira lahu ma khala min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Naam. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة قال حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تودع للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. Imam Muslim menyebutkan jalur-jalur yang banyak. Ya, tetap dari Utsman bin Affan. Utsman berkata, aku mendengar Rasul bersabda, man tawaddu'a lis-salati. Barang siapa yang berwudu untuk salat. Ya, karena wudu bisa digunakan untuk yang lain, untuk salat, untuk baca Quran, untuk tawaf. Barang siapa yang berwudu bersiap-siap untuk salat, fa asbaqal wudu, dia sempurnakan wudu. Thumma masya ila salah, kemudian dia berjalan menuju salat al-maktubah yang Allah wajibkan. Fasallaha ma'annas, dia salat bersama orang-orang berjamaah, atau ma'al jamaah, atau bersama jamaah, atau fil masjid, atau dia salat di masjid. Ghafarallahu lahu dhunubah, Allah ampunkan baginya dosa-dosanya. Ini menunjukkan keutamaan wudu dan salat ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Salat semacam inilah yang diharapkan menggugurkan dosa-dosa, mengampunkan dosa-dosa. Ya, berjalan menuju masjid, salat dengan orang, salat dengan jemaah, salat di masjid, ini yang menggugurkan dosa-dosa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Cukupkan, insyaallah besok kita lanjutkan.